Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak akan mungkin kita hitung, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat kesehatan, nikmat adanya kesempatan bagi kita untuk menambah ilmu agama, karena di akhir-akhir zaman ini kondisi umat Islam, kondisi dunia, kondisi masyarakat, ya, diombang-ambingkan oleh bermacam bentuk pemikiran dan bermacam bentuk fitnah dan juga bermacam bentuk isu yang membingungkan dan membuat orang kadang-kadang terjerumus dan bahkan salah dalam mengambil persepsi dan bertindak. Maka jalan untuk selamat dari segala hal itu tiada lain kecuali hanya kembali kepada ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah, kembali kepada manhajus salaf. Kembali kepada bagaimana para ulama kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Sebagian orang semakin hari semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dia memandang dunia ini suatu yang fana dan memandang akhirat suatu yang sangat berharga, sehingga dia dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama, dia dapat meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan seterusnya. Namun di sisi lain ada pula orang sebaliknya, semakin hari semakin jauh dan menjauh terus dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, lupa dan bahkan lupa dirinya. Maka Allah sebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah seperti orang telah lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan dia lupa diri. Salah satu peribahasa atau kalimat atau anekdot yang biasa dipakai oleh masyarakat kita adalah orang ini lupa diri. Kalau sudah lupa diri itu bahaya sekali. Ya, kadang-kadang dia tidak merasa diri sebagai manusia. Karena dia lupa diri gitu. Ya kan? Lupa diri, pokoknya lupa diri. Kadang-kadang lupa dirinya enggak tidur dia, lupa bahwa dirinya itu capek, lupa dirinya itu lapar, kadang-kadang makan pun enggak bisa karena sibuk, ya. Kalau pemuda mungkin untuk mengikuti hobinya, mengikuti kegiatan-kegiatannya, ya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan dan seterusnya. Dengan sibuk dengan huru-hara ke sana, menarmadir ke sana, mungkin internet dan seterusnya. Demikian pula orang yang berbisnis, demikian pula orang bekerja, sibuk pagi, siang, sore, malam, pemikirannya semua dituangkan untuk pekerjaannya, tetapi lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang lupa diri. Lupa akan kemana dirinya ini akan berjalan, kemana dirinya ini akan dibawa, dan dari mana asal dirinya ini, dan siapa sejati dirinya. Kalau orang sudah lupa diri, dia makhluk kadang-kadang lah merasa sebagai Tuhan dia. Ya, sombong, congkak, dan menyombongkan diri di atas kebenaran. Kadang-kadang orang kalau lupa diri, ya, sebagian kita lihat sekarang ini, ada orang lupa diri, anak-anak muda sekarang disebut dengan pang itu, ya. Kalau lupa diri, bahwa dia itu diciptakan Allah sebagai manusia, fi ahsani taqwim, lalu malah ingin membawa dirinya seperti binatang. meniru, tidak mandi dan seterusnya, ya, hidup di bawah kolong jembatan dan seterusnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari hendaknya semakin kita bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah amal kita, bertambah kesabaran kita, bertambah kekuatan istiqomah kita dalam menjalankan ajaran agama ini. Ya, dan Allah melindungi kita dari segala bentuk fitnah-fitnah yang begitu mengelilingi kita, baik melalui tontonan, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Nah, ini suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mau mencari kebenaran itu, untuk mau mencari agama Allah, mencari ilmu. Ini satu faedah yang harus kita syukuri, yaitu dan harus kita pupuk selalu dan harus kita bina selalu. Jangan kita sebagian orang, ya, ada semakin hari justru semakin tidak jarang membaca Al-Quran, jarang mendengarkan ilmu, jarang mendekatkan beribadah, jarang beramal soleh, jarang berbuat baik, dan seterusnya. Sehingga dia semakin jauh. Sehingga dibarakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yaitu apabila orang berbuat dosa, yaitu nuqita fil qalbi nuqatan sauda. Ya, terdapat pada hatinya itu satu bintik hitam. Setiap membuat dosa dan lalu semakin sehingga jadilah hatinya itu tertutup oleh nada hitam itu, sehingga jadinya kalquzim mujahhiya, kata Rasulullah, bagaikan gelas yang terlungkup atau berjana yang terlungkup. Apapun yang ditaruh enggak nyimpan. Ya, artinya apa? Nasihat enggak masuk lagi. Enggak masuk lagi. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah terkunci gara-gara begitu jauh dan menjauh terus dari kebenaran, dari nasihat-nasihat agama. Makanya satu nikmat yang besarlah ada senantiasa kita ditanamkan perasaan dalam hati ini oleh Allah Subhanahu wa taala ingin belajar ilmu agama, ingin tahu kebenaran, ya. Baik, kemudian kita tak lupa pula mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dan berikan keistiqomah kepada kita untuk mempelajari sunnah beliau dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada keluarga dan kerabat kita serta kepada saudara-saudara kita yang seiman. Kaum muslimin dan muslimat, hadirat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yaitu mendulang faedah dari tantangan dakwah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu masa Makkah, periode Makkah. Jadi kita akan melihat bagaimana tantangan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu tidak membuat sahabat gentar dari memeluk kebenaran, tidak membuat mereka surut sedikit pun dari mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka menghadapi kondisi-kondisi itu, ya, bagaimana cara menghadapinya ketika umat Islam dalam keadaan kondisi lemah dan orang kafir Quraisy memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, dan bagaimana kondisi itu dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka yang akan kita ambil sebenarnya mendulang faedah dari itu, karena kondisi-kondisi itu kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ya, sama ada. Ya, perbuatan-perbuatan orang kafir Quraisy dahulu terhadap Nabi SAW dan para sahabat itu juga dilakukan oleh orang kafir kepada umat Islam sekarang ini di berbagai belahan dunia. Ya. Nah, bagaimana Rasulullah menghadapi? Nah, faedah inilah yang kita bacakan, karena semakin hari semakin kuat tantangan untuk menjalankan Islam, semakin hari akan semakin berat tantangan untuk menjalankan sunnah. Semakin hari akan semakin banyak bermacam bentuk pemikiran dan aliran-aliran, maka oleh sebab itu kita perlu melihat dan juga metode-metode dakwah, ya, maka oleh sebab itu kita perlu melihat bagaimana tuntunan yang dapat kita ambil dari sejarah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyisahkan juga kisah-kisah nabi yang sebelumnya agar kita mengambil ibrah, ya. Inna fi qasasihim la ibra lil abab. Dalam cerita-cerita kisah itu terdapat pelajaran dan ibrah bagi orang-orang punya pemikiran. Makanya dalam sebagian ungkapan para ahli sejarah, ya, sejarah itu akan terulang meskipun tempat dan waktu kejadiannya pelakunya berbeda. Ya. Barang siapa yang tidak belajar sejarah, dia akan terjerumus, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan dan bahkan dilindas oleh sejarah itu sendiri dia menjadi berita sejarah, bukan orang yang mengambil ibrah di dalam sejarah. Dan biasanya kita lihat, banyak kita mengajarkan pelajaran sirah kepada anak kita, lebih banyak menghafal kapan Nabi SAW lahir, di mana Nabi SAW lahir, ya, siapa orang tuanya, kapan beliau hijrah, ya, apa peperangan, dan siapa saja yang ikut dalam perang. Lebih banyak fokus kepada apa? Materi yang tidak utama sebetulnya. Yang lebih utama sebetulnya adalah pesan apa yang ingin diambil dari sirah itu. Selama ini kita harus menghafal tanggal, pelaku, dan seterusnya, ya kan? Tapi tidak mengambil apa? Pelajaran dalam kejadian-kejadian itu. Sebetulnya itu yang dimaksud. Bukan sekedar menghafal nama-nama yang ikut perang Uhud, ya kan? Siapa yang syahid perang Uhud, tanggal berapa, kapan kejadian perang Uhud. Tapi hakikatnya, bagaimana mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud. Nah, gitu. Nah, ini yang jarang orang di dalam, apa namanya, mempelajari sirah nabawiyah. Maka oleh sebab itu, kami di Radio Roja, setiap pagi Jumat, mulai jam 8 sampai jam 9, atau jam 9 lewat setengah, ya, atau setengah 10, itu menghususkan materi, membaca sejarah Rasulullah SAW, dan mengkaitkannya dengan kejadian kontemporer, kemudian mengambil faedah-faedah dari situ. Bukan hanya sekedar kita membaca sejarah saja. Ya. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah SAW itu praktek langsung di hadapan sahabat tentang pengamalan ayat-ayat dan ajaran Islam itu. Praktek langsung hidup. Ya. Makanya Allah katakan, walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Bagaimana sholatnya? Perintah sholat Al-Quran, bagaimana sholatnya Rasulullah SAW? Pemerintah peperangan, dan bagaimana Rasulullah SAW berperang? Seterusnya, bagaimana prakteknya? Langsung dipraktekkan Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan di antara hikmah diutusnya Rasul itu dari manusia begitu. Supaya langsung prakteknya sesuai dengan kemampuan manusia. Allah tidak mengutus dari malaikat. Kalau diutus dari Rasul dari malaikat, kemampuan kita berbeda, kesabaran kita berbeda, dan seterusnya. Inilah hikmah diutusnya Rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Kalau orang musyrikin mengatakan, kenapa Allah mengutus manusia ini? Kenapa tidak malaikat? Bang, gitu. Mereka meminta malaikat yang diutus. Nah, di antaranya adalah hikmah sebetulnya. Jadi pelajaran sirah itu pada hakikatnya penting. Ya, tapi bukan hanya sirah saja, tetapi harus menggali faedah di sana. Akidahnya apa? Ya, faedah dalam ahkam fikihnya apa? Kemudian akhlaknya bagaimana? Itu dalam pelajaran sirah penuh dengan pesan-pesan itu. Nah, ini yang jarang kita temui dalam pembahasan-pembahasan sejarah. Barangkali bagi guru-guru SD maupun senawiyah, aliyah, atau SMP, SMA, dalam penyampaian sejarah-sejarah itu bukan sekedar menghafal tanggal kejadian pelakunya saja. Tapi lebih penting dari itu, apa pesan yang dapat diambil dari kejadian itu. Nah, kita bicara tentang tantangan dakwah di masa Rasulullah SAW. Ada yang saya kumpulkan, ada sekitar 10 atau lebih, ya, yang kita kumpulkan. Pertama, kita akan lihat di antara tantangan mereka lakukan yang pertama oleh orang kafir kepada Rasulullah SAW, mempengaruhi paman Rasulullah SAW yang selalu menjaga Rasulullah dari gangguan orang kafir Quraisy namanya pendakwahnya. Jadi orang kafir Quraisy itu dalam menghalangi dakwah Rasulullah SAW mempengaruhi tokoh-tokoh kabilah, tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh adat maupun tokoh-tokoh politik. Dan ini terjadi di zaman sekarang ini. Ya, orang-orang yang anti dengan ajaran sunnah, dengan dakwah sunnah, mereka menggambarkan kepada tokoh-tokoh politik, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama, bahwa ini adalah ajaran yang berbahaya. Jadi, bahkan dipengaruhi pamannya, keluarga dipengaruhi. Keluarga dipengaruhi, maka kita dapatkan kadang-kadang orang sudah belajar sunnah, dimusuhi oleh keluarga sendiri, dan seterusnya. Dan ada faedah yang lebih azim dari ini, kita kan ngambil faedah masalahnya. Bahwa dakwah Rasulullah SAW bukan dakwah, yaitu kemana yang dituduhkan orang orientalis mengatakan, Muhammad itu adalah sebetulnya ingin mengangkat derajat kaum Ahad di atas suku lainnya. Yang mereka itu kelaparan, tidak punya uang, tidak punya ini. Jadi di waktu itu dakwahnya bukan dakwah untuk semua kaum muslimin. Dakwahnya itu ingin mengangkat suku Quraisy dan mengangkat suku Arab dari atas bangsa Romawi dan seterusnya. Ini disebarkan oleh orang orientalis. Seandainya dakwahnya adalah dakwah suku, dalam beda suku mengangkatkan kabilah dari bangsa Arab, tentu Arab beriman semua dengan Rasulullah. Tokoh terdekat sekalipun paman Nabi SAW tidak mau beriman kalau seandainya tujuan dakwahnya adalah untuk mengangkat kemuliaan Bani Hashim, kemuliaan Quraisy, kemuliaan orang Arab. Tentu tidak akan ada pamannya yang musuh dia seperti Abu Lahab. Berarti Abu Lahab menolong ini adalah mengangkat kedudukan sukunya. Nah, jadi itu kita belajar sirah tidak hanya sekadar apa membaca kejadian, tapi mengambil faedah dari situ, menjawab tantangan-tantangan, baik tantangan ya kita kait dengan konteks ini, baik isu yang datang dari dalam luar Islam maupun dari Islam. Maka kita lihat dari kisah ini, tantangan pertama adalah ketika Rasulullah SAW mendapat apa namanya perlindungan dari pamannya. Orang kafir Quraisy itu mempengaruhi pamannya bermacam-macam. Ada satu habis cerita mereka, habis sudah semua cara yang pengaruhi Abu Talib, nggak mempan. Terakhir yang paling aneh itu apa katanya? Kalau begitu begini saja, kita carikan anak yang paling ganteng, yang paling tampan dari bangsa Arab, kita tukar Muhammad dengan dia, kita kasih orang ini dan kita minta dari Abu Talib agar dia menyerahkan Muhammad untuk kita bunuh. Dikira Abu Talib itu begok-begoknya. Apa jawab Abu Talib? Ini enak saja kalian. Anak kalian saya besarkan, anak saya akan bunuh. Aduh. Saya kira bodoh amat saya ini. Ya kan? Mereka orang kafir itu, suku-suku Quraisy itu kompak. Ya, orang Arab kompak. Arab jahiliyah. Katanya begini saja. Kita cari seorang pemuda yang tampan. Ya. Dan dia tawarkan ke Abu Talib. Abu Talib, carilah. Kamu minta seorang pemuda siapapun yang kamu mau ambil ganti untuk Muhammad. Tapi serahkan Muhammad kami untuk kami bunuh. Aneh enggak? Tapi kadang-kadang di dunia dakwah, ada pula sebagian orang tua yang lebih bego dari Abu Talib ini. Yaitu, demi mau mengorbankan anak cucunya ketika ditawarkan. Tapi Abu Talib, ya, tidak mau. Kok anak kalian saya besarkan, lalu anak kalian kasih untuk saya, anak saya serang kalian untuk kalian bunuh? Wah, ini belum orang gila pun mungkin nggak lakukan kan itu. Masa anak kita diserahkan untuk dibunuh, anaknya kita ambil untuk kita besarkan? Jadi lihat pola pikirnya orang Arab, dan ini terjadi di masa modern ini, cara-cara seperti ini dilakukan orang. Pernah mereka ingin menyogok Abu Talib dengan macam-macam. Nah, di antara hikmah kata para penulis sejarah Rasulullah SAW, kenapa tidak berimannya Abu Talib adalah di antara hikmahnya adalah ketika Abu Talib masih tetap dalam agamanya, Abu Talib memiliki apa pengaruh di tengah kafir Quraisy, memiliki pengaruh, mereka masih menghargai Abu Talib, perkata Abu Talib masih tetap bisa apa namanya sampai kepada mereka. Kalau seandainya beriman, sudahlah Abu Talib sekalian akan mereka musuhi. Sehingga terakhir nanti cara lain, tentang lain itu boikot yang dilakukan di daerah Syu'ab dan Abu Talib yang masyhur, nanti akan kita bahas. Nah, kita lihat di sini. Di antara hikmah di situ adalah, apa faedah di sini adalah, kalau kita orang sunnah, kita orang Islam, memiliki keluarga, yang dia itu adalah dapat membenteng dengan kita, apakah kita akan kita tetap berbicara dengan dia, yang dia ini pun dapat menyampaikan, membela dakwah kita, apa kita akan tolak? Rasul SAW tidak pernah menolak bantuan pamannya, bahkan bermanfaat pamannya itu dapat membenteng pengaruh orang kafir Quraisy. Besar, jadi belajar sejarah itu bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita olah di dalam dunia dakwah. Dalam dunia dakwah ini faedahnya. Jadi kita berbaik-baik dengan tokoh masyarakat. Jelaskan ini dakwah kita. Ya, ini ada sebagian orang mulai berdakwah, tokoh masyarakat dijelek-jelekan. Enggak. Tokoh masyarakat itu diajar, dijelaskan, didekati, ya. Dan ini cara di dalam metode berdakwah. Sekalipun dia itu adalah orang kafir atau orang mubtadi, dan dia itu mungkin untuk menjaga dari gangguan dari orang-orang lain, kita berbuat baik kepada dia, ihsan boleh. Ihsan kepada dia boleh. Perkara lain bukti seperti ini, ketika Rasulullah SAW diserang oleh rakyat Taif, oleh masyarakat orang-orang bodoh Taif, sampai ketika Rasulullah mau masuk ke Mekah bersama budaknya Zaid bin Haritha, ya, hamba sahayanya, Zaid bin Haritha ini ngata, bagaimana kita bisa masuk Mekah lagi, sedang mereka sudah mengeluarkan kita, mengusir kita. Rasulullah SAW menyuruh hamba sahayanya ini untuk menemui beberapa orang tokoh-tokoh yang ada di Quraisy itu. Dua orang yang menolak, terakhir menerima, yaitu Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini menjamin keselamatan Rasulullah SAW. Yang lebih dikenal dari istilah modern itu lujuk siasi, apa istilahnya ya? Kemarin saya lupa, ingat itu istilahnya, kalau itu suaka politik. Itu di kafir Quraisy berlaku suaka politik itu. Ketika Rasulullah SAW datang dari Taif itu dijamin keamanannya oleh Mut'im bin Adi ini. Sehingga Rasulullah ingat jasanya ketika perang Badar, perang yang pertama, kan banyak orang kafir Quraisy yang tertawan, 70 orang. Kata Rasulullah sampai teringat jasanya, kalau seandainya Mut'im bin Adi hidup sekarang dan dia minta ini supaya dibebaskan, saya akan bebaskan. Subhanallah, menghargai jasanya ketika Rasulullah SAW diusir orang kafir Quraisy ini setelah pamannya meninggal, ya kan, setelah pamannya meninggal Rasulullah SAW kan pergi ke Taif, sampai di Taif 10 hari di sana mengalami penindasan, penyiksaan, lemparan batu dari anak orang-orang bodoh Taif dan seterusnya, sampai Rasulullah hampir pingsan, ya, kemudian beliau tidak sadarkan kecuali di Karman Zahlib, dan kemudian baru masuk Makkah. Itu atas jaminan, yaitu suaka politik yang diberikan oleh Mut'im bin Adi. Jadi membahas konsep persoalan berdakwah itu harus kita paham. Sampai Rasulullah SAW mengingat, kalau seandainya dihidup sekarang, kata Rasulullah SAW ketika selesai perang Badar itu, dan lalu ada Mut'im bin Adi berbicara kepada saya meminta mereka ini dibebaskan, saya akan bebaskan. Artinya apa? Di dalam berdakwah jangan kaku. Ya, lihat, karena taraf orang yang melawan sunnah itu berbeda. Ada dia itu tinggi kesosialannya, tapi dia tidak mau hadir halaqah, tidak mau menuntut ilmu dan seterusnya, tapi dia melilit giro keadilan. Karena di tengah orang Arab dulu ada keadilan. Ada orang-orang yang benar dalam keadilan. Kita ingat ketika Rasulullah the boycott itu orang berakal di kafir Quraisy itu tidak rela. Walaupun dia tidak beriman, tapi tidak rela Rasulullah SAW itu diboykot. Jadi makanya ulama menyebutkan setiap zaman itu ada ahlu muru'ah namanya. Ahlu muru'ah, orang yang punya izzah diri, harga diri, dan membela kebenaran, membela keadilan. Dan ini yang harus kita lihat. Ya, ini kondisi ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Tadi kita katakan bagaimana Rasulullah SAW dicoba untuk diganggu oleh kafir Quraisy melalui siapa? Pamannya. Dan berbagai tawaran. Terakhir tadi kita katakan mereka putus asa saja, terakhir mereka justru begitu pendapatnya. Kalau begitu enggak mau Abu Talib berbagai cara, dia datang, Abu Talib ini anak saudaramu begini dan begini dan begitu. Sampai satu kali Rasulullah SAW mengatakan, ya, seandainya mereka itu, ya, menaruh matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku, pamanku, tidak akan kutinggalkan hal ini sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menegakkan agama yang aku bawa ini. Ini keadaan sebagai ikhwan baru saja belajar sunnah, semua keluarganya ditahzir. Ya, dia anggap muktadi, tidak salam, tidak apa, bukan keluarganya, orangnya. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Gimana ini dakwah seperti ini? Ada memang dalam salah satu tahzir itu ada bab, memang ada, bukan kita yang cari bab itu, tapi kepada siapa diterapkan dan bagaimana kondisi masyarakatnya dan bagaimana kondisi sunnah, bagaimana kekuatan orang yang dihazar dan orang yang mentahzir dan orang yang ditahzir. Ini pelajaran. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah putus asa mendakwahi pamannya. Dia katakan, sudahlah paman ini, saya hanya pura-pura sayang sama saya tapi tidak mau ikuti ajaran saya. Tidak begitu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tetap berupaya mendakwainya. Sama sekali dengan pamannya. Kita sudah begitu enggak mendakwai keluarga kita? Sudah begitu enggak kita mendoakan keluarga kita? Ya. Kan ada kadang-kadang pertanyaan, Ustaz, saya keluarga saya itu saya baikin, dia tetap aja jahat, ya gini, tetap begitu, ya, tidak mau ngaji. Jangan putus asa. Tidak mungkin belum hari ini ditakdirkan oleh besok. Sampai titik akhir Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk masuk Islam saat mau meninggal. Coba bayangkan itu. Ini kesungguhan Rasulullah SAW. Nah ini kita lihat sekilas faedah dari apa? Bagaimana tantangan yang dialami Rasulullah SAW dan bagaimana orang kafir Quraisy mempengaruhi orang yang kan juga ada sekarang nih. Kalau di dunia-dunia sekarang kontemporer kita lihat. Ada sekarang ormas-ormas yang memang dia berbicara masalah hak manusia. Semua berhak berbicara, semua berhak untuk berbuat, semua dapat pendapat, keyakinan. Termasuk kita. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak bermasalah memanfaatkan organisasi-organisasi itu untuk menegakkan kebenaran. Ketika mereka melawan dakwah sunnah, umpamanya satu tempat. Loh, negara ini kan bebas. Jangankah untuk dakwah sunnah, untuk orang buat pelacur sekarang bebas. Hah? Pelacur gak bisa disalahkan, itu maunya sendiri, harga diri dan seluruhnya. Kan ada sebagian orang seperti itu, pada orang itu bertentangan dengan Islam ya, karena Islam memberikan kebebasan itu adalah dalam melakukan kebaikan, bukan berbuat kemungkaran, ya kan. Tetapi ketika hukum ini ya, kalau kita lihat ya, orang kafir Quraisy itu begitu dulu ya, ada yang orang-orang yang punya keadilan. Tetapi justru sekarang kita lihat ya, sebagian ini dan organisasi yang ada itu, apa itu yang namanya HAM dan semacam, justru mereka diam. Kita lihat ketika di Bali dilarang orang-orang memakai jilbab, ribut orang-orang itu, ribut diam kan, diam aja kan. Ketika di Bali dilarang bank syariah, kok diam? Nah, ini adalah bahwa kita katakan bahwa memang setiap masa itu tetap ada orang-orang yang memang tidak mempunyai muru'ah, yang tidak memiliki rasa malu dan tidak konsekuen dengan perkataan perbuatannya. Ini ada juga di orang kafir Quraisy. Kalau Muhammad enggak boleh, kalau kita-kita boleh, ya kan? Itu istilahnya mereka. Nah, kalau kita mengadakan pengajian, dianggap meresahkan. Tapi kalau ada orang dangdutan sampai jam 2 malam, atau ada pengajian dengan mikrofon dikeluarkan atau kegiatan lain, itu tidak masalah, tidak meresahkan. Kita ngaji di masjid dan tidak dikeluarkan speakernya, itu dianggap meresahkan. Ini cara pola-pola ya, yang dulu juga dipakai orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isu yang pertama tadi, yaitu cara pertama mereka ada mempengaruhi pamannya ya, Abu Talib, agar untuk melarang Rasulullah SAW dari menyampaikan dakwahnya ya. Maka sekelompok orang tokoh-tokoh Quraisy mendatangi pamannya Abu Talib dan berkata kepadanya, karena anak saudaramu sungguh telah mencelah sembah-sembahan kami dan memburuk-burukkan agama kami dan membodoh-bodohkan nenek moyang kami dan menyesatkan sesat orang tua kami ya. Ini ada enggak sekarang ini? Seperti itu mereka anggap. Ya, jadi ukuran mereka ini sudah budaya, sudah lama. Gitu. Orang kafir Quraisy kan begitu juga. Ini kami sudah lama sih ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma arsalna 'alai aba'ana. Atau kana amula yaquluna syaw wa la yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka orang kafir Quraisy, ikutilah apa yang turunkan Allah, mereka katakan kami mengikuti budaya-budaya nenek moyang kami. Kalau Allah katakan, sekalipun nenek moyang mereka itu tidak mendapat petunjuk dan tidak memiliki ilmu. Nah, jadi mereka datang ke Abu Talib itu. Dan juga di masa sekarang kan begitu. Mereka mempengaruhi apa? Mempengaruhi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, ya, untuk menghalang dakwah sunnah dengan menyebarkan isu-isu itu. Ini membahayakan gini, ini membahayakan ini. Ya, ini orang ini anti selawat, ini orang ini anti tahlilan, ya. Ini membahayakan kita, meresahkan masyarakat dan harus kita halang-halangi. Padahal kita tidak ada pernah anti selawat dan tidak anti tahlil. Kita tahlilan, ya, setiap salat membaca la ilaha illallah. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat kita, dalam majelis ilmu kita. Nah, tetapi yang mereka maksud bukan selawat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi selawat yang memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Nah, ketika tradisi dan kebiasaan ini mereka anggap sebagai agama, orang tidak mau menjalankan, dianggap orang itu sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Fa'ima takufahu anna, jika Abu Talib, ima yang akan melarang anak saudaramu, imma antakhlibaina bainahu, atau kamu biarkan antara kami dengan dia. Ya, apa maksudnya? Biarkan kami bikin perhitungan dengan dia. Atau kamu sendiri yang mau melarang. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi. Kamu, kita kan sama-sama satu agama, kata mereka. Ya kan? Jadi cara-cara orang melakukan itu dia menarik untuk mempengaruhi orang-orang yang suka yang melakukan kebenaran itu, dan gitu. Dipengaruhi oleh mereka. Kita ini kan sama-sama satu organisasi. Kok mau ikut kajian sana kamu? Ya kan? Kamu, kita ini kan satu-satu partai atau satu daerah ada macam. Ini dia bilang kepada Abu Talib, kamu, kita kan sama-sama. Engkau kan bersama apa yang kamu, apa namanya? Keyakinanmu sama dengan kami kan? Kata tokoh-tokoh kepercayaan ini. Ya? Fa'innaka ala mithli ma nahnu alaihi. Kita sama-sama ini. Min khilafi fayakfi fanakfikahu. Jadi, sama-sama tidak kita menentang dia kan? Kata dia Abu Talib ini, orang kafir Quraisy, kamu kan tidak suka juga agamanya. Kan gitu. Kita sama-sama satu agama. Nah, kalau kamu tidak sungkan untuk berbuat sesuatu, silakan kami untuk melakukan. Serahkan aja urusan ini kepada kami. Kata orang kafir Quraisy ini. Faqala lahum Abu Talib. Lalu Abu Talib mengatakan kepada mereka. Qawlan rafiqan. Mengatakan kepada mereka dengan jawaban yang sangat lembut gitu ya. Waradduhum rad dan jamilan. Jadi kemudian Abu Talib menolak mereka dengan cara basa-basi yang halus, fansarafu anhu, lalu mereka pulang. Nah, ini cara-cara ketika orang kafir Quraisy yang mempengaruhi orang yang kelihatan mulai agak pro, mulai agak condong kepada agama Nabi Muhammad SAW atau membelanya karena hubungan kekeluargaan, itu mereka pengaruhi. Ya. Beda dengan orang sekarang. Tidak dengan hubungan agama dan juga tidak hubungan keluarga. Ya kan? Kalau dulu Abu Thalib membela Rasulullah karena hubungan apa? Keluarga. Tetap dibela anaknya, walaupun beda agamanya. Maka tadi kita katakan faedah yang lebih besar di sini yaitu salah satu bantahan terhadap orang kafir, orang-orang kafir atau orang talis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu karena Islam itu sebetulnya ingin mengangkat kaumnya supaya meluaskan kekuasaan orang Arab, dan kita buktikan kalau seandainya tujuannya adalah untuk mengangkat nama, mengangkat kemuliaan suku dan kabilahnya atau bangsa Arab, tentu enggak akan ada orang Arab yang akan apa? Menolak dakwahnya. Baik, cara yang kedua. Mengancam Rasulullah SAW di hadapan pamannya. Ketika Rasulullah SAW tetap saja melaksanakan tugas-tugas wahyu yang diberikan Allah kepadanya, ya, Quraisy semakin marah dan memusuhinya dan mendengki terhadap dia. Dan wa'aktaru min zikrihi hadda ba'dahum ba'dan, ya, dan saling menghasut di antara mereka untuk menghalangi dan mengganggu Rasulullah SAW. Kali ini mereka mendatangi paman Rasulullah SAW dari yang lain lagi. Faqullahu ya Abu Talib. Mereka datang kepada Abu Talib. Innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan, ya. Innalaka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Nah, ini caranya dia. Pendekatan Abu Talib dulu, ini caranya. Dipuji, disanjung dulu. Ya kan? Ini kan metode biasanya orang. Jadi, ini metodenya. Dia puji Abu Talib ini. Kamu itu kan orang tua di kalangan kami. Wa syarafan, orang yang mulia di lingkungan kami, ya. Wa manzilatan, mulia kedudukan. Fina, di tengah-tengah kami, kamu ini adalah orang kami tuakan, orang yang kami segani, orang yang kami hormati, kata mereka. Wa inna qad stanhinaka mi'imni akhika falam tanha anha. Yani, kami kan sudah berkali-kali mendatangi kamu untuk tentang membicarakan anak saudaramu ini. Tapi engkau pun tidak berbuat apa-apa. Waqsamu bi'annahum lan yasbiru ala af'ali hatta yakufau anhum. Aw yunaziluhu wa iyyahu fi dhalik. Nah, ini ancaman langsung dia sebutkan. Jika engkau tidak mau juga berbuat sesuatu, ya, ya, kami tidak akan pernah mau bersabar lagi tentang perbuatan anak pamanmu, anak saudaramu ini. Atau engkau dan dia adalah sama-sama menjadi musuh kami. Abu Talib sekarang sudah mau mereka ini ancaman, diberi ancaman. Hatta yuhlika ahadun fariqain, sampai salah satu di antara kelompok kita, siapa yang akan hancur, kata dia, kata mereka. Ya, dengan ada ancaman ini, ya, Abu Ma'al Abi Talib, Abu Talib juga agak segan ya menghadapi apa namanya kondisi kaumnya ini, sehingga hatinya tidak enak, ya, menyerahkan hati mereka, dia hatinya apa namanya serba salah, mau menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka juga enggak enak, enggak mungkin. Walihada abla Rasulullah SAW billadhi qalu, tapi dia sampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perkataan orang kafir Quraisy tadi. Wa talaba minhu ayyabqa alaihi wa ala nafsi wa la yahmilhu min al-amma la yutik. Lalu Abu Talib minta kepada Rasulullah SAW, saya ini jangan engkau beri beban sesuatu yang saya tidak mampu. Ya, kemudian sehingga seakan-akan Rasulullah SAW menyangka bahwa pamannya agak mulai melemah dari membelanya. Ini yang wayat tadi kita sebutkan, sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak akan pernah mau meninggalkan sekalipun mereka la wada'u syamsa fi yaminihi wal qamara fi yasari, mereka matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ala an abka hadha amr, dan saya harus meninggalkan perkara ini, saya tidak akan pernah meninggalkannya sampai Allah meninggikan agama Allah ini, agamanya ini, saya tidak akan pernah meninggalkan. Tapi riwayat yang sahih ini, sebagian ulama mendhaifkan kisah itu, ada yang mendhaifkan ketika itu adalah sebenarnya yang benar itu Abu Talib mengutus anaknya Uqail bin Abi Talib. Uqail bin Abi Talib ini kan termasuk orang beriman, ya, mengutus anaknya sendiri kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah telah hadir, inna amni ammika haulai qadzamu annaka tu'zihim fi nadihim wa masjidihim. Kata pamannya kepada Rasulullah SAW, tolong anak-anak yang di atas ditenangkan, sesungguhnya ya anak-anak pamanmu, ya maksudnya ini orang-orang kafir Quraisy, telah menyampaikan kepadaku bahwa engkau itu mengganggu mereka di apa namanya itu, di perkumpulan-perkumpulan mereka dan di masjid mereka. Fantaya an adahum, bisakah engkau meninggalkan hal itu, kata paman Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Jadi orang kafir Quraisy menganggap dakwah Rasulullah SAW itu adalah mengganggu mereka, begitu. Lalu fa'alaqa Rasulullah SAW babasara ila sama, Rasulullah SAW melihat ke langit. Faqala ataruna hadha syams, apakah engkau melihat ini matahari? Iya. Lalu dia kata lagi, fama ana biaqdar ala an ada adzalika minkum, ya, saya tidak akan mampu meninggalkan hal itu untuk kalian, ya, sampai pun kalian ambil apa namanya sepenggal matahari untuk membakar, maksudnya saya tidak akan pernah meninggalkan itu. Waqala Abu Talib, wallahi ma kadzabna, ini akhi farji'u farji'u, ini riwayat yang disahihkan oleh ulama, dan kami tidak mendustakan anak saudaraku, dan hendaklah kalian kembali. Ini mereka menyuruh orang kafir Quraisy kembali dari rumahnya, kembali ke rumah masing-masing. Di antara hikmah dan ibar pelajaran dari dua cara ini, apa dua cara tadi? Pertama, imma merayu Abu Talib atau dengan mengancam Abu Talib. An hadza mawqif qawi li Rasulullah min qaumi yansajim ma'ama amara bi bi'mal. Ini adalah keistiqomah Rasulullah SAW dalam memberikan ajaran ini, betapapun ancaman datang dari orang kafir Quraisy. Ya. Tapi pendirian Abu Talib sangat mengherankan sekali, ya. Sehingga Abu Ibnu Katsir menyimpulkan tidak dapat menafsirkan tingkah laku Abu Talib ini. Ketika di hadapan orang Quraisy dia menjawab demikian, ketika datang Rasulullah dia pun membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dapat diambil faedah dari Ibnu Katsir di sini? Inna Allah Ta'ala qadimtahana qalbahu bihabbi Muhammad sallallahu hubban athabiyyan. Yaitu Allah telah menjadikan hati Abu Talib itu cinta kepada Rasulullah SAW secara tabii, secara naluri, dengan kecintaan yang luar biasa. Ya, la syar'an, bukan cinta karena agama. Wa kana istimraruhu ala dini qaumi min hikmatillah. Apa hikmahnya dia berada tetap dalam agama orang kafir Quraisy? Kata Ibnu Katsir, wa mimma sana'u li Rasul sallallahu alaihi wasallam min himaya, yaitu diantaranya yaitu dia masih mampu menghalangi orang kafir Quraisy untuk menyakiti Rasulullah SAW. Karena dia masih dianggap tokoh oleh mereka. Masih dianggap tokoh oleh mereka. Nah tadi faedah yang kita katakan, bahwa kita mendekati tokoh-tokoh yang mungkin menjelaskan ya, hal-hal yang diragui oleh masyarakat tentang dakwah kita. Dan itu banyak kejadian. Pernah satu ketika, ini kemarin waktu saya pulang di Pasaman dakwah di sana atau di Pariaman, itu ada artinya yang eselon-eselon yang dekat dengan bupati itu, wali kota bukan bupati, ngomong begini, itu dakwah, maksudnya dakwah sunnah ini adalah dakwah yang kaku dan tidak mau salam dengan kita. Gitu ya, pokoknya dijelek-jelekan lah. Tetapi wali kotanya bilang tidak benar. Saya sering menghadiri kegiatan mereka dan mereka salam dengan saya, bahkan mereka semua baik-baik. Ini fungsi menjelaskan bagaimana dakwah kita yang hakiki kepada orang. Sehingga ada isu-isu yang menjelek-jelekan dakwah kita, orang ini bisa mampu menjelaskan. Walaupun dia tidak menjadi orang yang pelaku dalam dakwah itu sendiri. Tapi orang itu mengerti. Tidak sebagaimana tuduhan-tuduhan itu. Karena memang sekarang ini cara orang untuk menghalai dakwah sunnah ini adalah membuat image bahwa dakwah kita ini dakwah yang kaku, dakwah yang tidak toleran, dakwah yang tidak bisa bermasyarakat, dakwah yang tertutup dan seterusnya. Dan ini harus kita jelaskan bahwa ini tidak seperti itu. Maka kita harus menjelaskan, undang baik pihak yang berwajib, siapapun undang ke pengajian kita, biar dia dengarkan apa materi-materi kita. Ya, baik tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, atau tokoh adat, ya, tokoh-tokoh pemerintah, undang, biar dia hadir dan didengarkan apakah benar tuduhan-tuduhan itu atau tidak. Saksikan sendiri oleh mereka. Makanya selalu saya nasihatkan kepada ikhwan dalam berdakwah seperti ini kita, supaya image tertutup dan ini dan itu, dan itu memang itu cara-cara mereka, karena mereka tidak punya cara lain, akan dikatakan sesat. Di mananya sesatnya, sulit mereka untuk mendeteksi hal itu ya, karena kita kalaupun ada memang jelas-jelas pelanggaran, kita akan katakan bahwa itu adalah salah dan kita harus tobat jika itu adalah memang salah berdasarkan dalil yang jelas, ya kan. Nah sekarang ini yang biasa dilakukan adalah meresahkan, tertutup, tidak bermasyarakat, biasa itu saja isunya. Kita tidak mungkin, dan ini ada memang ada sebagian dari saudara-saudara kita yang menisbahkan diri ke dalam dakwah sunnah itu, memang mereka itu orang-orang yang tidak mencerminkan ini tengah masyarakat, bukan itu tindakan dakwah, tapi kepribadiannya yang tidak mencerminkan dakwah ini, dan orang tahu dia menghadiri majlis-majlis sunnah ini, namun dia di dalam masyarakat bertindak tidak baik, karena dia kurang paham atau karena dia memang sifatnya seperti itu. Tapi orang masyarakat mencari-cari kesalahan dan dihubung-hubungkan dengan dakwah. Nah ini yang perlu kita waspadai. Makanya kata Ibn Katsir, di antara faedahnya yaitu hikmahnya adalah Allah menetapkan Abu Talib dalam kekafiran ketika Rasulullah SAW masih tetap bisa dilindungi oleh dia dari gangguan orang kafir Quraisy. Idzal kana aslam Abu Talib lama kana wa inna musyriki Quraisy wijahatun wa kalimatun. Kalau seandainya Abu Talib itu masuk Islam, tentu tidak memiliki pengaruh tentang kafir Quraisy lagi dia. Wijaha, tidak memiliki wibawa, dan juga tidak memiliki tali kendali. Ya, kalimat. Walakanu yuhabunahu wa yahtarimunahu. Tentu orang kafir Quraisy pun tidak akan takut segar lagi dengan dia, dan juga tidak akan menghormati Abu Talib lagi. Kemudian ini faedah yang diambil oleh hikmah disyaraskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wala tajarru alai wala maddu aydihum wa asnatahum bisu ilahi. Tentu mereka akan berani untuk kepada Abu Talib itu, dan mungkin melalui tangan mereka atau lisan mereka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan memilih sesuatu yang dikehendakinya. Ya, wa qad qasama al-khalqu anwa'an wa ajnasan. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala telah membagi, yaitu ada yang beriman, ada yang kafir. Tetapi suatu hikmah Allah SWT menjadikan dua orang pamannya itu tidak beriman, Abu Lahab dan Abu Talib. Ini diantaranya adalah tadi kita katakan faedahnya, membantah anggapan orang-orang orientalis bahwa dakwah Muhammad itu adalah apa namanya, dakwah kaumnya, untuk mengangkat kehormatan kaumnya, untuk mengangkat bangsa Arab. Kalau itu mungkin untuk kaumnya, pastilah Abu Lahab, Abu Talib pasti mau beragama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akan menguntungkan kabilah dan sukunya. Tetapi dua orang ini berbeda. Abu Lahab tabat jada Abi Lahab, ayat dibacakan sampai hari kiamat. Tapi Abu Talib gimana? Yang dia adalah, ini juga bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi orang kafir itu derajat juga. Ada kafir yang menghalangi, itu azabnya beda dengan orang kafir yang dia itu tidak menghalangi dakwah Islam tapi dia tidak mau beriman. Itu beda. Beda. Atau orang kafir yang umpamanya tidak merelakan adanya penindasan terhadap muslimin, azabnya beda insyaallah. Makanya Abu Thalib diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal nafa'ahu syai'?" Ini, sungguhnya pamanmu Abu Thalib membelamu di waktu dia masih hidup. Apakah hal itu ada gunanya baginya di akhirat kelak, dalam kehidupan di akhiratnya? Kata Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, wajadtuhu fi." Ini dia fi asfal minannar, atau ini, dan dia itu berada fi dakim minannar, dan aku dapati dia itu di kerak-kerak neraka. Azabnya orang kafir itu kerak-kerak neraka, tetapi gara-gara dia melindungi Rasulullah SAW dari gambaran kafir Quraisy, ini yakuni yaumul qiyamah fi dahdahi minannar, dia berada di apa namanya, di permukaan neraka. Padahal dia di kerak-kerak neraka, tapi karena syafaat Rasulullah SAW, syafaat yang khusus ini, karena dia membela Rasulullah SAW dalam orang kafir Quraisy, Allah beri nilai kebaikannya sehingga dia mendapat syafaat Rasulullah SAW, diletakkan di apa namanya, di permukaan api neraka. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ya yalbisu fihi yalbisu na'lay, ini minan nar, jadi dia memakai dua sendal dari api neraka, yaqlibihima dimaghuhu, yang mana cuman sendal dari api neraka itu membuat otaknya mendidih. Tapi azabnya walaupun di kerak-kerak neraka, bukan yakni ana washadana si adab wa huwa akhafu, dia melihat dirinya sendiri ada sebagai orang paling berat azabnya, padahal kata Rasulullah disuruhnya dia orang ringan di antara orang kafir azabnya. Coba bayangkan. Nah, ini kita lihat juga bagi orang-orang kafir juga ya, kalau ada akan tetap kafir agar azab Anda tidak terlalu berat di akhirat kelak, jangan ganggu kaum muslimin. Buktinya Allah berikan, memang beda memang. Di antara ulama menyebutkan orang kafir yang suka berbuat baik kepada manusia di dunia ini, Allah balasi dia di dunia. Kesehatannya, rezeki yang murah dan seterusnya. Itu disebutkan para ulama kita bahwa Allah jadikan dia faedahnya untuk di dunia ini. Ya. Mohon anak-anak yang di atas di ini kenalikan sama umahan ya, jangan ribut. Kemudian ya, ini kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan hamba-Nya. Kemudian kita langsung masuk yang ke cara ketiga, atau yang di sini yang kedua saya sebutkan ini, membuat tuduhan-tuduhan, membuat isu-isu negatif tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja isu negatif yang dimunculkan? Apa saja isu negatif yang mereka lontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini ada di zaman kira. Dikatakan teroris lah, dikatakan macam-macam ya. Tuduhan-tuduhan yang itu adalah isu, ditandakan adalah ingin mengancam NKRI lah. Dituduh apa namanya, membahayakan persatuan bangsa, macam-macam tuduhan itu kalau untuk zaman kontemporer ini. Padahal kita katakan tidak ada dakwah seperti dakwah Ahlussunnah Jamaah, dakwah sunnah ini yang selalu mengatakan wajib taat kepada penguasa. Dan saya boleh kita lihat di Indonesia ini tidak ada dakwah selain dakwah sunnah yang menjadikan salah satu usul, menjadikan salah satu pondasi akidah mereka adalah wajibnya taat pada penguasa. Oleh sebab itu enggak ada kita demonstrasi dan seterusnya. Justru orang-orang yang menuduh adalah ini membahayakan NKRI dan seterusnya, kita lihat sifat dan sikap mereka. Nah, di atas isu-isu yang jelek ya, tuduhan-tuduhan miring itu yang dituduhkan kepada Rasulullah SAW, kita lihat ini. Pertama, beliau dituduh sebagai orang gila. Dituduh sebagai orang gila. Subhanallah. Ini hikmah bagi seorang da'i. Hikmah bagi orang berada di atas kebenaran. Bahwa janganlah hina-hinaan itu membuat kita apa? Merasa hina. Rasul tidak merasa hina. Dituduh gila oleh orang kafir Quraisy. Coba bayangkan. Tidak membuat Rasulullah SAW itu menjadi satu. Karena memang memegang kebenaran itu pasti ada tantangan. Mereka tuduh bahwa Rasulullah SAW itu sudah gila. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka majnun. Subhanallah, dia tuduh Rasulullah mengatakan ini, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Maksudnya siapa? Rasulullah. Innaka majnun, kamu ini orang gila katanya. Itu perkataan mereka pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul saja mengalami caci maki yang hinaan seperti itu, apalagi kita, kita ini siapa? Rasul saja diperlakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan merasa heran kalau ada dai atau ada orang menjalankan sunnah mendapat tantangan ocehan, olo-oloan, hinaan, itu bukan gaya baru. Ya, itu sudahlah lama. Itu sudah lama. Kalau kita dikatakanlah apa namanya, kayak kambing karena pakai jenggot, dikatakanlah kebaya melulu karena celananya cingkrangan, ya macam-macam. Ya. Satu kisah yang aneh antara Haji Abu Salim, ya, ketika rapat dalam sidang-sidang BPUKI yang waktu sebelum kemerdekaan, ini masih hangat-hangat ini Agustus ya kan. Jadi rapat antara kaum nasionalisme dengan tokoh-tokoh Islam. Ketika Abu Salim mau berpidato, orang-orang nasionalis, orang-orang nasakom, bebek semua. Membebek semua. Tujuannya apa? Ingin mengejek Agus Salim. Haji Agus Salim. Karena dia pakai jenggot. Tapi Agus Salim pun dalam beberapa jawaban memberikan, di antaranya, ini kambing-kambing siapa di sini ini? Ya. Saya sini akan berbicara berbahasa Indonesia, bahasa manusia, tapi saya tidak bisa berbahasa kambing. Ya kan? Satu kali lain yang juga disebutkan dalam tulisan itu mengatakan bahwa Abu Salim mengatakan diojek oleh orang ini, yaitu katanya yang berjenggot adalah kambing. Kata Abu Salim, mendingan punya jenggot daripada tidak punya jenggot. Karena yang tidak punya jenggot adalah semua anjing. Ya kan? Jadi itu ahlul batil itu selalu akan memperoleh Allah. Ya, ahlul batil, orang-orang tidak senang dengan as-sunnah pasti mau Allah. Yang lebih menyedihkan kita adalah justru sebagian kadang-kadang orang-orang yang memang dianggap sebagai tokoh Islam malah mengejek-ngejek ajaran Islam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya itu dituduh orang gila. Tuduh gila. Dalam ayat lain juga Allah sebutkan wa qala Allah fi ajab ini, Allah menjawab ya. Allah justru menyebutkan, Allah sendiri menurunkan jawaban tentang tuduhan orang kafir Quraisy itu bahwa Rasulullah gila. Apa kata Allah SWT? Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Engkau bukanlah dengan nikmatmu itu sebagai orang gila. Disebutkan ma anta binikmati rabbik. Engkau bukanlah dengan nikmat Allah, karena nikmat Allah ini binikmati rabbika hidayah. Bimajnun, engkau bukan orang gila. Ya. Dan juga dalam firman lain mengatakan mereka menuduh Rasulullah sebagai orang gila. Wa yaqulu innahu la majnun. Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah, kalau tadi langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ada dua, ini juga hikmah lainnya. Kok kadang-kadang kisah tentang penuduhan Rasulullah gila itu dua kali disebutkan atau berapa kali Al-Qur'an Ustaz? Kadang-kadang disebutkan innaka la majnun, yang kali ini wa yaqulu innahu la majnun. Kenapa? Yang pertama adalah langsung dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau ada yang kita bacakan nih, wa yaquluna innahu la majnun, mereka mengatakan sungguhnya dia adalah orang gila ketika mereka Tapi sesama teman-temannya menceritakan itu orang gila. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu luas, ya. Antum lihat. Jadi jangan dianggap Quran, Pak, ayat Al-Quran itu kadang-kadang terulang-ulang kisahnya gitu. Antum lihat konteksnya bicara bagaimana. Jadi mereka itu tidak hanya dihadapan Rasulullah SAW langsung mengatakan engkau orang gila, ya, bahkan mereka juga menyebarkan isu-isu ke masyarakat mereka bahwa Muhammad itu orang gila. Nah, antum boleh renungkan dengan orang menyambalkan Al-Quran Sunnah di akhir zaman ini, itu akan mereka dapati. Sebenarnya adalah dialami oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, isu buruk lagi, fitnah-fitnah tuduhan yang diberikan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW adalah yaitu menuduh bahwa Rasulullah tukang sihir. Tukang sihir. Sebenarnya Allah SWT firman-Nya, wa'ajibu, ya, wa'ajabu anja'ahu munziru minhum wa qaulul kafiru hadha sahirun kadzab. Mereka terheran tentang orang bawa peringatan dari mereka sendiri, dan orang kafir mengatakan hadza sahirun kadzab. Ini adalah tukang sihir yang pendusta. Padahal sebelumnya mereka gelar Rasulullah SAW al-Amin, sebelum diangkat menjadi rasul, ya kan. Setelah jadi rasul mereka tetap mempercayai Rasulullah SAW, amanah-amanahnya isi rasul, amanah-amanah mereka isi Rasulullah SAW. Jadi dikatakan si tukang sihir. Ya. Kemudian waqala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. Jadi apa bedanya ayat tadi yang ini? Ketika kalau tadi orang kafir menuduh ini adalah tukang sihir yang suka berdusta. Waqala adh-dhalimun, orang-orang zalim, orang kafir di sini sungguhnya mengatakan kalau tadi adalah menuduh Rasulullah SAW. Kalau ini adalah kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, in tattabi'una, kalian ini adalah pengikut-pengikut rajulan mashhura. Orang yang kena sihir. Kalau pertama tadi dia menyebut Rasulullah SAW sebagai orang penyihir, kalau ayat kedua ini Rasulullah kena sihir, disihir. Paham kira-kira? Pertama tadi dia menuduh pribadi Rasulullah SAW, kalau ayat kedua ini adalah kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Nah, begitu memang. Jadi da'i dan orang yang mau ikuti dakwahnya mendapat tantangan sama. Baik. Ada kisah. Waqat tahayyar Walid bin Mughirah fi ma yasifu bihi al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini apa harus kita katakan ini? Kenapa? Karena setiap mendengar Al-Qur'an banyak orang yang masuk is. Di sini mereka mengatakan ini berarti sihir ini. Ya kan? Setiap dengarkan orang masuk Islam. Jadi Walid Mughirah ini mau bagaimana, apa ya tuduhan yang layak untuk kita timpakan kepada Muhammad, kepada ajaran Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa in ma'ausyaka dukhul mausimil haji. Tatkala dia ini kan mau musim haji ini. Rasulullah SAW biasa musim haji kan memanfaatkan momen itu untuk mengajak manusia, orang Arab masuk ke dalam Islam. Jadi orang kafir ini apa? Sebelum datang haji dia sudah bikin program untuk supaya jangan nanti orang-orang yang datang berhaji ke Mekah itu terpengaruh dengan dakwah. Kira-kira ada nggak program ini dilakukan orang sekarang? Ada, ya kan? Kalau ada pengajian kadang-kadang dia bikin juga pengajian tandingan gitu. Jadi dulu, jadi ada mendekati musim haji, itu orang kafir Quraisy tuh mikir nih, ini Muhammad pasti nyebaran ajarannya nanti. Gimana caranya untuk supaya orang datang berhaji tidak terpengaruh dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi kita baca ini, kita bandingkan oleh antum cerita dahulu dengan cerita sekarang, itu ada gitu. Manuver-manuver seperti ini ada zaman sekarang nih, ada. Kalau mengizin ada perizinan sekolah diusahakan dihambat-hambat. Kalau ada perizinan radio diusahakan dihambat-hambat. Betul enggak? Ada, praktek-praktek itu ada. Walaupun undang-undang konstitusi membebaskan semua orang berhak untuk memberikan informasi dan berkata, berbuat, ya. Tetapi itu tidak bagi orang yang menyuarakan kebenaran. Nah, jadi ketika Walid ini berpikir ini, musim haji sudah dekat, ya. Jadi bagaimana untuk, ya, maka dia mengumpulkan min utatil mu'anidin. Apa utat maksudnya? Tokoh-tokoh pembangkang dikumpulkan semua oleh Walid Mughirah. Faqala lahum, ini ada rapat nih, konsolidasi ya. Bagaimana cara menghambat orang jangan terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula di masa sekarang. Bagaimana orang tidak terpengaruh dengan dakwah sunnah ini? Gimana caranya? Nanti ya. Ya masyarakat Quraisy, innahu qad hadar hadal musim. Kata dia kepada orang-orang kafir Quraisy ini, kepada tokoh-tokohnya ini musim haji sudah dekat. Wa inna wufudul Arab mustaqdimun alaikum fihi. Nanti perwakilan-perwakilan orang Arab akan datang ke sini. Ya, ke tengah-tengah kalian. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza. Nah, mereka sudah mendengar-dengar berita tentang sahibikum hadza, maksudnya siapa? Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Ya. Pasti nanti mereka setelah sampai di sini, mereka ingin cari tahu nanti. Nah, bagaimana supaya mereka tidak bertemu dengan Muhammad ini bagaimana? Gitu. Jadi mereka sudah mendengar-dengar informasi sekilas tentang Nabi Muhammad SAW. Ini diinformasikan oleh Walid Numan. Fa'ajmi'u fi ra'yan wahidan. Mari kita bikin sebuah skenario satu. Satu saja. Jangan nanti kita saling mendustakan antara kita. Kebocor rahasia kita nanti. Subhanallah. Jadi orang kafir Quraisy cerdasnya ya kan. Buat sebuah kesimpulan saja. Jangan ada dua tiga. Nanti malah berbenturan pendapat kita. Kita membuat sebuah kebohongan. Subhanallah. Apa yang mau kita lontarkan nih? Teroris atau apa ini? Kita anggap orang ini. Ya kan gitu. Biasanya kan begitu. Atau wali. Apa yang bagus? Label yang tepat. Kan gitu. Jadi mereka cari-cari. Ya. Maka di masa itu mereka ingin buat tuduhan satu saja. Jangan banyak-banyak. Kalau nanti kita berbeda pendapat ini terbongkar rahasia kita. Maka fa'ajme'u fihi ra'yan wahidan. Mari bersepakat satu keputusan. Walatatadifu. Jangan sampai berbeda pendapat kalian ini. Bayak dibubadukum batah. Lalu satu pendapat mendustakan pendapat yang lain. Gak sepakat namanya kita itu. Nah ini orang kafir Quraisy saja tahu yaitu satu kata itu bahwa penting. Masa Abdul Haki malah berpecah belah sama mereka. Orang kafir Quraisy saja untuk menegakkan kebatilan saja mereka butuh apa? Kekompakan. Satu konsep. Ya, yang anehnya malah kita yang sudah berada di atas sunnah malah berpecah belah. Pentingnya orang kafir Quraisy tahu persatuan itu penting sekali. Ya. Maka kemudian wala takhrif wa yakdhibu ba'dukum ba'd. Wala raqmi min istiba'adihim anhu kahin aw sya'ir. Tapi mereka pertama ada yang mengatakan, kalau kita katakan Muhammad ini tukang dukun atau syair atau sihir, tukang penyihir gimana? Illa anam ittafaqu ala yaqulu linasi innahu sahir. Akhirnya jadi ada pendapat, apa yang mau kita sampaikan nanti ke orang kafir-kafir, orang-orang Arab yang mau datang berhaji? Apa kita katakan Muhammad itu sebagai kahin atau sebagai tukang syair atau sebagai penyihir? Akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan Nabi Muhammad sebagai penyihir. Nah, li'anu yufarriqu baina aqarib, karena Muhammad apa memecah belah antara kerabat. Maksudnya apa ini? Karena ada mukmin ada kafir. Dan juga isu ini disebarkan sekarang ini bahwa doa sunnah ini memecah belah masyarakat. Betul enggak? Jadi dilaranglah ada pengajian-pengajian ini, dakwah ini, pengajian ini apa namanya? Memecah belah kaum muslimin. Begitu. Dahulu ya, itu digunakan isu ini oleh orang kafir Quraisy. Nah, karena Muhammad ini adalah memecah belah sesama keluarga. Fa'anzallahu fil Walid. Jadi Allah menyebutkan tentang cerita ini dalam Al-Qur'an tentang kisah Walid Nukbani, "Dzarni min wa man khalaqtu wahida." Jadi biarkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dan apa yang aku ciptakan sendirian. Tsumma akhadhu yatalaqawna an-nas yuhadhirunahum min amri Muhammad. Kemudian setelah datang musim haji, mereka menemui orang-orang yang datang masuk ke Mekah itu satu persatu ya, untuk apa namanya? Memperingatkan jangan mau ikut ajaran. Wa sya'allahu ayastasdiru al-Arab min dzalikal musim bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menghendaki yaitu orang-orang Arab justru ingin mengetahui perkara yang dibawa Rasulullah SAW. Karena urusannya menjadi apa? Isu santer, ya kan? Menjadi merebak itu, sebar. Ya, ini adalah iklan gratis. Yaitu ikhwan, Ini salah satu manhaj yang dipakai juga oleh orang-orang biasanya. Kalau Anda mau menyebarkan sebuah rahasia, cari orang yang biasa banyak ngomong dan katakan, ini rahasia loh, jangan kamu beritahu siapapun. Satu hari, satu kecamatan, atau bahkan satu kabupaten, mungkin satu negara bisa ketahuan. Ya kan? Nah, ini orang kafir Quraisy, kan orang yang datang dari Arab, dari Arab yang datang daerah lain, Yaman, mana-mana, kan nggak banyak, kan nggak informasi nggak seperti sekarang ya, nggak ada internet, nggak ada TV, nggak ada apa, kan banyak yang tidak mengerti tentang Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka menemui di pintu-pintu masuk Makkah, diberitahu jangan mau ikut Muhammad, jangan mau ikut Muhammad. Orang ini nggak tahu siapa sih Muhammad, apa sih urusan Muhammad. Akhirnya malah menjadi dakwah kepada Nabi Muhammad SAW. Coba antum lihat, wa'alaikumurrohim kurohim. Mereka ingin berbuat tipu daya, justru Allah lebih baik tipu dayanya. Kan orang nggak semua orang Arab satu. Yang pada umumnya yang banyak lebih tahu kan orang kafir Quraisy di Mekah kan, orang Yaman, orang Arab-Arab di sekitar lain kan, mereka di Badiyah, nggak ada telepon, nggak ada apa saat itu, belum ngerti. Tapi tak kalah ada perwakilan orang kafir Quraisy di setiap pintu mau masuk Mekah itu adalah telah mempengaruhi. Jangan apa namanya ikut Muhammad, kalau dia ngajak ini jangan mau. Setiap orang diberitahu. Setiap orang diberitahu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menjadi apa? Terkenal. Akhirnya jadi terkenal di musim haji itu. Akhirnya apa? Saling bicara, apa sih Muhammad? Akhirnya ingin tahu itu orang yang kita dengar, akhirnya malah banyak masuk Islam. Antum lihat tabiat manusia. Antum kalau bungkus sekarang tai kerbau dalam kotak, jangan dibuka. Berbahaya. Coba taruh di persimpangan. Kira-kira gimana? Hah? Ya, ada juga orang mengupload ya, ini satu cerita saya lihat di ini suatu video gitu. Ditulis jangan melongoh ke sini, jangan masuk kepala, jangan lihat ke situ gitu. Jadi setiap orang itu karena dilarang lihat situ, langsung ditempel oleh dia apa roti apa, ketutup mukanya. Semuanya dikorban. Akhirnya banyak orang mau melihat karena gara-gara di. Coba antum katakan sekarang, jangan baca buku ini. Kira-kira gimana? Walah banyak yang baca. Jadi ini manhaj dalam dunia informasi. Ya. Kalau ingin sebuah berita demikian itu jadinya. Maka ini juga untuk ini ya kan. Terutama tentang informasi yang ada, adab memberi informasi. Kadang-kadang berita tidak jelas apa-apanya, lalu antum sebarkan. Ini berbahaya. Terutama yang suka memberikan informasi melalui Facebook, Twitter, atau hal-hal yang lainnya lah. Ini kadang-kadang antum tidak tahu dari mana sumbernya, benar atau salahnya. Jika antum termasuk yang menyebarkan, antum termasuk yang bertanggung jawab tentang hal ini. Betapa itu keluar kemana-mana dan diposting-posting beratusan orang dan subhanallah. Nah, terkenalnya ISIS itu sekarang kan? Apa sekarang ISIS itu ada? ISIS itu sudah ada dari tahun 2004. Cuma namanya ISIS baru sekarang memang. Tapi gara-gara dihapus, orang ingin tahu, disebarkan, akhirnya menyebar. Coba kalau gak ada dunia informasi itu didiamkan saja, pasti orang-orang takfirin di Indonesia ini gak bergeming, gak tahu masalah Islam itu. Tapi takutnya itu orang ingin tahu. Nah ini kadang-kadang adab memberi informasi, menerima informasi, kita kadang-kadang apa? Keliru. Nah demikian pula ada pelajaran sini, orang kafir Quraisy itu tidak sama dengan orang-orang sekarang. Mereka ketika dijelaskan satu kali tidak mampu menerima sampai apa tuduhan-tuduhan ini benar enggak? Kok Muhammad dituduh tukang sihir? Kan tadi kan mereka sepakat apa? Dituduh sebagai penyihir. Benar enggak tukang sihir dia? Atau malah sebab? Tapi aneh orang kita sekarang, orang-orang kita lah, ya, atau bahkan sebagian orang-orang berpendidikan, mudah nelai isu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surah Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila ada orang munafik, orang fasik membawa berita, buktikan. Pokoknya ada berita menjelekkan kelompok ini, kelompok itu. Benar apa tidak? Jangan asal tuduh. Ini malah ya, lalu percaya dengan tuduhan-tuduhan itu tanpa tahu benar atau salahnya informasi itu. Nah, ini yang menyebabkan orang Rasulullah SAW dakwahnya menyebar di musim haji itu, ya. Ketika orang kafir yang diberi informasi, orang Arab yang datang berhaji itu pun diberi informasi, mereka tidak menelan itu informasi yang pertama diberikan. Justru mereka ingin mendengar benar enggak? Benar dia tukang sihir. Kalau memang tukang sihir, kenapa tidak dihukum oleh orang sini gitu kan gitu. Akhirnya malah bumerang bagi orang kafir Quraisy yang pada awalnya ingin mengarahi orang manusia Islam, justru akhirnya Islam tersebar. Nah, kemudian wa syaa Allah an tasdur Arab min dzalikal muslim bi amri Rasulullah SAW. Jadi setelah mereka pulang ke kampung masing-masing itu, Nabi Muhammad semakin terkenal di dunia Arab waktu itu. Pantas dzikruhu fi biladil Arab kulliha. Sehingga berita kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebar di seluruh pelosok tanah Arab. Apa tadi? Siapa yang membuat itu, membantu itu? Adalah orang kafir Quraisy yang tadi ingin menghalangi orang masuk Islam. Nah, inilah kebenaran itu ya, ikhwan. Bagaimanapun tantangan, bagaimanapun hambatan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menegakkan agamanya. Yudhiru ala dini kulli. Agama Islam ini pasti akan unggul di atas seluruh agama. Bagaimanapun tipu daya orang kafir, bagaimanapun tipu daya orang yang benci dengan sunnah Rasulullah SAW, yang namanya kebenaran tetap akan sebar. Baik. Wa kalimatul hadin muwaqif sabwan fi islamin nas fil muasim. Jadi inilah menyebabkan banyaknya orang masuk Islam di musim haji. Siwana diriwayatkan tentang kisah Islamnya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Dalil ala dalik. Jadi kisah Islamnya gara-gara itu. Mendapat informasi dari orang kafir Quraisy tadi yang menghalangi supaya jangan ikut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara ini, informasi itu. Yang ketiga, dia menuduh Rasulullah SAW. Tadi kan isu-isu miring ya. Opini-opini sesat, isu-isu. Mereka menuduh soal orang yang berdusta. Sebenarnya Allah katakan dalam firman-Nya, wa qal kafirun hadza sahirun kadzdzab. Yang tadi ayat sebelumnya, menuduh Rasulullah adalah pembohong. Wa qal ladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu. Wa'anau alaikum akharun. Jadi orang-orang kafir mengatakan ini tidak ada kecuali hanyalah dusta yang dibikin-bikin oleh dia, ini Muhammad ini. Dan ini dia membuat sebuah ajaran ini dibantu oleh kelompok lain gitu, kaumun akharun. Ini tuduhan-tuduhan mereka kepada Islam. Sampai sekarang juga tuduhan ini masih dikatakan oleh orang talis bahwa Rasulullah SAW, ajaran Islam ini diambil dari ajaran Kristen dan Yahudi. Alasan mereka apa? Karena sebagian ajaran Islam itu mirip dengan apa yang ada dalam ajaran Taurat dan Injil. Pada hakikatnya memang banyak kemiripan antara Islam dengan Injil Taurat itu, terutama dalam ajaran usul akidah. Kenapa? Karena wahyunya sama. Yang berbeda hanya dalam syariat saja, praktek ibadah dan muamalah. Tapi akidah sama semua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci Allah, beriman kepada takdir. Semuanya menyeru itu, para anbiya semua. Nah, jadi bukan berarti dari ada kesamaan, justru itu menunjukkan benarnya dari Rasulullah SAW ketika membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tasdiqu lima baina yadayhi. Membuktikan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Ini membuktikan juga kebenaran, justru malah itu sebaliknya menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu mengambil ajaran dari Taurat dan Injil, maksudnya dia pelajari, siapa yang mengajarkannya? Di mana beliau belajar? Tentulah pasti orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah SAW. Dan orang Kristen yang datang, orang Nasrani yang datang kepada Rasulullah SAW dari Yaman itu, pasti mereka akan mengatakan, ini ajaran ini kamu ciplak. Pasti mereka dalam menurut ajaran Islam, ketika mereka tidak mau beriman, pasti mereka akan mengatakan bahwa ini adalah ajaran yang kamu ciplak. Tapi justru mereka memang menyadari ini kebenaran dari Allah. Sehingga mereka tidak mengatakan hal itu. Hanya mereka enggan untuk beriman orang Yahudi itu karena tidak ada nabi yang terakhir tidak dari Bani Israel. Itu yang membuat mereka tidak beriman. Walaupun mereka tahu bahwa maka akhirnya mereka berkesimpulan Muhammad itu nabi, tapi nabi orang Arab khusus. Itu sebagian informasi yang mereka sebarkan. Nah, yang tadi diulas oleh orientalis lain tadi mengatakan bukti ajaran bahwa ajaran Muhammad itu untuk orang Arab saja, kan gitu. Yang jelas ayat Al-Quran menyebutkan banyak sekali mungkin warisan Nabi Muhammad adalah untuk semua umat. Qul ya ayyuhan nas inni rasulukum jami'an. Katakan dalam surah Al-A'raf, kata wahai manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Maka Muhammad ini inna arsalnaka ya wa ma arsalnaka inna kafatan nas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kemudian tuduhan lain adalah ini tuduhan ini mirip dengan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang orientalis, juga oleh orang-orang liberalis ya, dan juga oleh orang sekuleris. Mengatakan bahwa Islam itu sudah usang zaman kuno. Jadi di masa Arab dulu, di masa awal Rasulullah SAW, di masa jahiliyah itu ketika Rasulullah bawa ajaran Islam, wa ta'ubi itian asatir, itu Al-Qur'an mereka katakan apa? Dongeng-dongeng ya, sudah lampau. Itu mereka tuduh. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatum li alaihi bukratu asiyah. Ini adalah cerita-cerita dongeng yang berlalu ini, yang dia catat dan dia pelajari ya dari melalui seseorang. Ya, pagi dan sore. Ini tuduhan mereka. Nah, hari ini sama. Wa qalu innal Qur'ana laysa minillah, dan di antara tuduhan mereka lagi mengatakan Al-Qur'an bukan dari sisi Allah. Nah, itu tuduhan mereka. Dan juga mereka mengatakan orang-orang beriman itu adalah orang-orang sesat. Wa idza ra'u qalu inna haula ila dhallun. Jika mereka melihat orang-orang beriman, orang-orang kafir Quraisy mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ada enggak hari ini? Menuduh orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang yang menjalankan ajaran Islam dengan berusaha semaksimal mungkin dituduh sebagai orang sesat. Cara yang keempat atau cara yang di sana saya sebutkan yang ketiga ini, mengejek dan menolok-olok. Kalau tadi adalah menyebarkan opini-opini, isu-isu yang sesat ya, yang menyesatkan gitu ya, menuduh dan macam-macam tuduhan. Kalau ini mengolok-olok ya, sukhriya wa istihza ya, mengetahkan ya, yaqulullahu ta'ala al-sukhriyatihim ya, mereka mengolok-olok orang beriman itu sahabat itu. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu hal aimanna 'alaihim min bainina. Demikianlah kami uji sebagai mereka dan yang lain. Mereka mengatakan, apakah mereka ini Allah tidak dapati orang lain untuk jadi petunjuk, mendapat petunjuk? Mereka ini yang mendapat petunjuk Allah SWT. Apakah mereka yang diberi petunjuk di antara kita ini? Alaisallahu bi'alami syakirin, kata Allah SWT. Bukankah Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk bersyukur, yang lebih bersyukur. Dilakukan Imam Bukhari, seorang wanita, ini bentuk perlawanan dari orang kafir kepada Rasulullah SAW. Seorang wanita kepada Rasulullah SAW, berkata kepada Rasulullah SAW, sakhiratan, dalam keadaan mengolok-olok. Apa katanya? Mustaziatan, dan juga mengejek. Inilah arju ayyakuna syaitonuka kot tarakaka. Apa katanya kepada Rasulullah SAW? Saya berharap semoga syaitanmu meninggalkanmu. Semoga syaitanmu meninggalkanmu. Ini kata dia kepada Rasulullah SAW, mengejek. Lam arau karbaka ini, mungkin syaitanmu sudah meninggalkanmu, itu maksudnya. Alam arau karbaka mundu laylatain au salas. Saya tidak melihat dia datang kepadamu semenjak dua hari atau tiga hari ini. Ini dia berkata kepada Rasulullah langkah mengejek. Ya. Kemudian oleh sebab itulah Allah menurunkan surat Wadduha, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan juga tidak membiarkanmu. Kini menjawab tadi ejekan dari seorang wanita tadi. Dilakukan oleh Imam Bukhari bahwa Abu Jahal menfarolok-olok Rasulullah SAW. Hah? Apa dengan ajakannya? Dia katakan, Allahumma inkana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ini yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran disebutkan. Dia katakan, kalau memang benar ajaran oleh Muhammad ini, maka turunkanlah hujan batu dari langit untuk kami. Tina bi adzabin alim. Atau azab saya sekarang ini. Kan juga ada orang sekarang ini menentang sunnah apa semacam ya, dengan kesombongan begitu, dia katakan begitu. Ya, menentang azab Allah, ya. Kemudian Panazalat, inilah yang disebutkan Allah SWT turun dalam firman-Nya, wa idz qala Allahumma in kana hadza haqqan min indika fa amtir anna hijatan minas sama aw ikti bi adzamin alim. Wa ma kana liyadzibahum. Lalu Allah menjelaskan kenapa Allah tidak mengazabnya seketika itu. Kata Allah SWT, Allah tidak akan mengazab. Wa anta fihim, karena Allah, karena Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzib wa hum yastaghfirun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka seluruhnya? Karena mereka masih ada yang mau beristighfar, mau masuk Islam. Wa ma la yu'adzibuhum Allah wa hum yasudun 'anil masjidil haram. Tapi Allah bukan tidak akan mengazab mereka. Pasti akan mengazab mereka. Karena mereka itu orang-orang yang menghalangi orang dari Masjidil Haram. Kemudian banyak lagi kisah-kisah perolok-olokan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya dari ini adalah ikhwan. Tadi sudah kita sebutkan pengelolaan terhadap orang-orang yang menjalankan sunnah, orang hadir suka hadir pengajian, ya, dengan olok-olok sebutan-sebutan yang bermacam-macam. Dan itu tidak pernah membuat sahabat atau membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam mundur dari menegakkan kebenaran, dari mengamalkan kebenaran. Karena ada sebagian kita, wah, malu saya pakai jenggot dengan teman-teman sekantor, malu saya celana di atas mata kaki dengan teman-teman sekantor, dan seterusnya, kan, diejek, tidak sanggup, dan seterusnya, kan, begitu. Ada juga sebagian kita itu mengulur-ngulur mengamalkan ajaran sunnah ini dengan alasan apa? Takut diejek oleh manusia atau orang lain. Nah, dan juga di sini banyak kisah-kisah mengajarkan mereka, ya, tentang Rasulullah SAW. Dan juga terhadap orang-orang beriman, Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaqun. Sungguhnya orang-orang yang berdosa itu, orang-orang kafir itu adalah terhadap orang-orang beriman mereka yathaqun, mengetawakan orang-orang beriman, diejek-ejek, macam-macam lah tadi yang sudah kita sebutkan. Dengan tuduhan ejekan dan seterusnya. Dikatakan ninja, ya, dikatakan macam-macam. Ya, sumo, macam-macam disebut. Ya. Wa idza maru bihim yatagamazun. Bila orang beriman lewat di dekat mereka, nah, ini kejadian sering ini di tengah masyarakat. Ya tagamazun, mereka saling apa? Saling menyedipkan mata. Jadi ada orang cadaran lewat, tuh kan? Karena saya kalau nemuin istri belanja, kadang-kadang ke pasar itu ada. Ya di depannya sama temannya dikedip oleh matanya atau dengan bibirnya, gitu. Ya kan? Atau kita ini yang berjenggot, kadang-kadang di bandara atau kadang-kadang di apa, itu diolok-olok mereka, biasa. Biasa. Dan itu sudah digambarkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini 10.55, sekarang 10.45. Ini masih ada, baru sampai nomor berapa ini? Baru sampai nomor 3 di dalam catatan saya. Baik. Jadi itu sudah biasa. Jadi hal itu jangan membuat kita apa? Merasa terusik. Jangan membuat kita untuk menghalang berlembut dengan mereka. Ketahuilah mereka membuat seperti itu karena mereka orang-orang yang belum memiliki ilmu. Justru kita bersabar. Semua Rasulullah bersabar. Kita doakan, kita salami, kita berbuat baik dengan dia, dengan tetangga kita, dengan kerabat kerabat kita, datangi mereka. Ya, kita banyak punya keluarga-keluarga yang mungkin tidak mau ikuti sunnah, yang enggan dan seterusnya. Kita tetap ziarahi mereka, kita tetap dengan itu dan itu, ya, beri hadiah dan berbuat baik kepada mereka. Insya Allah, ya, baik ke tokoh masyarakat, baik ke masyarakat, baik tetangga semua, teman-teman sekantor, endaknya ini yang kita lakukan. Biasa saja. Ya. Kita sering jajan-jajan pemain di bandara, di mana, karena pakai jenggot atau pengalaman dengan teman-teman ketawa semacam. Kita santai aja. Justru mereka, ketika kita tidak mempedulikan mereka, justru mereka merasa rugi. Kalau antum peduli dengan sikap dia, itu berarti dia beruntung dia. Coba antum lihat. Antum cuek saja, tidak merasa terganggu. Bahkan kadang-kadang kita ucapkan, assalamualaikum. Ada apa, Mas? Sesuatu yang aneh apa? Pasti dia kikuk. Tidak perlu takut. Karena saya sudah sering mempraktekkan. Ya? Ya? Ada sesuatu yang terganggu? Kita tanya, ada masalah apa, Mas? Kan gitu. Ada yang mengganggu perasaan Anda? Ya kan? Ada yang kurang enak? Silakan, apa? Ditanya. Ada masalah apa? ya kan? Jadi kita tidak perlu sungkan dan takut, tapi tetap saja kita upayakan dengan cara-cara yang sopan, sesuai kondisi orangnya. Kalau orang itu adalah sangat congkak dan sombong, kita katakan, ada perasaan apa dalam hati Anda terhadap saya? Hah? Ada perasaan apa? Ya kan? Saya minta uang sama Anda? Saya menyikut Anda? Saya mengecek Anda? Kenapa Anda berbuat seperti itu? Saya mengganggu Anda? Ya kan? Kalau itu adalah orang-orang bodoh, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Ya kan? Akhirnya justru saya sering mempraktikkan hal-hal seperti ini ya, baik di bandara atau di mana-mana, kadang-kadang menjadi kikuk dan akhirnya jadi malah kadang-kadang dia akhirnya membuka wacana bertanya dia, Ustaz ini apa, kenapa ya ada orang semacam memandangkan mana orang berjenggot tuh begini-gini. Akhirnya dia akhirnya ingin tahu dan merasa bersalah, akhirnya mencari apa menutup kesalahan dan mencoba dia menuduh orang lain memandang begini-begini. Dan disinilah kita jangan merasa terganggu dengan ejekan-ejekan itu. Ya, ketika belanja di pasar, ya akhwat-akhwat yang diejek-ejek, coba biasa saja. Harga barangnya ditawar barang semacam dia. Jangan pedulikan itu ejekan, jangan pedulikan itu apa kedipan sama mereka. Biasa pura-pura kita tidak tahu. Karena kita tidak merasa rugi apa-apa, tidak merusak apa-apa kita. Justru mereka dengan tidak kita perhatikan, mereka merasa apa? Kecewa. Merasa kecewa mereka. Justru kalau kita memperhatikan dan merasa tersinggung dan kita dapat menjadi panas, dan itu yang mereka inginkan. Dan itu yang mereka inginkan. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana. Allah sudah sebutkan, "Wa idza maru bihim yataghamazun." Jika lewat di tengah-tengah mereka, ya, mereka saling ejek, saling kedip mata, saling menggot semuanya. Tadi saya di pasar lihat orang begini, kayaknya dia kepanasan banget sih, gitu kan? Kan ada sekarang tuh cerita dia semangat dan keluarganya. Gitu. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi mereka. Allah yang tahu apa tersembunyi dalam hati makhluk sehingga Allah bongkar itu apa? Segala yang busuk dalam hati mereka itu di Allah sebutkan di sini. Subhanallah Subhanahu Wa Taala. Ini pertolongan Allah kepada orang beriman. Hal ini jangan membuat kita menjadi terganggu. Kemudian ini cerita juga dalam Sahih ketika orang-orang Quraisy berkumpul pada suatu hari di dekat Hijr Ismail gitu ya. Mereka sedang bercerita Rasulullah SAW. Wa bainama mamtu dzalik ittala alaihi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW muncul di depan mereka. Mereka lagi cerita-cerita nih, menjengejek dengan cerita mereka lagi gitu ya. Ketawa-ketawa Muhammad tuh gini-gini, ketawa-ketawa pengikutnya begini-gini. Pokoknya kan ada juga orang kadang-kadangnya cerita sama kelompok dengan menjengejek gitu ya. Dia ketawa-ketawa. Lalu Rasulullah muncul, tawaf. Pala mamarobim ramazu bi ba'di qaul. Tak kala lewat di hadapan mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengejek kepada Rasulullah, ya. Salah sama rod 3 kali. Wa qala lahum, lalu Rasulullah menjawab kepada mereka, "Ya masyar Quraisy, amalan bi yadi laqad jitukum bidzabh." Wahai masyar Quraisy, demi jiwaku yang ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian menjawab sembelihan. Artinya apa? Kalian yang masih tetap kufur akan mendapat azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah Rasulullah, kok itu kembali ya? Kau perlu menghadal mokif. Ketika dikatakan itu, mereka langsung apa? Tersentak. Ancaman begitu kalau bukan Nabi, tidak akan bisa mengatakan kalian akan binasa kalau kalian masih tetap dalam tingkah laku kalian. Kan itu maksudnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Rasulullah SAW dalam keadaan lemah, turun ayat terhadap Abi Lahab, terhadap Abi Lahab. Padahal Rasulullah SAW waktu itu tidak berapa orang, itu kan awal-awal risalah turun. Ketika Rasul memanggil paman-pamannya, masuk Islam, lawahi pamanku, semuanya dijeru. Lalu boleh mengatakan, Alihat jama' tanah, tabballah. Dia kata Rasulullah SAW, binasa lagi ke Muhammad, Allah Rasulullah SAW dalam keadaan lemah waktu itu, tapi Allah menjawab, tabbat jada Abi Lahab, wa tabba. Ma'arna anhu ma'ahu wa ma'kasab. Saslana talahab. Wa amra'atu hammalatal hatab. Fiji dia hablum mimma sadab. Subhanallah. Ini pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi, dan masih banyak contoh-contoh ini, di antara tadi saya, karena waktu ini sudah dibatasi tadi, meminta mukjizat dengan tujuan mencari kelemahan. Di antara mereka juga ejekan mereka kepada Rasulullah SAW, yaitu meminta kepada Rasulullah SAW, yaitu mukjizat yang dapat membuktikan kelemahan Rasulullah SAW, dan ini bukan berarti Nabi, kan itu tujuannya. Seperti mereka meminta menjadikan Bukit Safa dan Marwah itu menjadi gunung emas, gitu ya. Itu mereka minta. Ya. Jadi mereka mengatakan, ya, juga mereka mengajak, mali hadza rasul yaqul ta'am wa yamshi fil ard. Ini nabi apa pula ini? Masa makan nasi dan juga berjalan di pasar-pasar. Jadi menurut mereka, nabi itu adalah harus di singgasana, hidup mewah, kaya raya, bukan seperti manusia biasa, pergi ke pasar, beli ikan, ya kan gitu. Juga makan dan minum. Menurut mereka nabi itu adalah lepas dari kebutuhan semua manusia ini. Kan itu kata mereka. Itu anggapan mereka. Ya. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'a nadhira. Kenapa tidak malaikat saja bersama dia? Suruh malaikat yang menakwa. Itu kata mereka. Ini ajakan mereka. Kan gampang. Au yalqa ilaihi kanzun au takuna hujanna. Kenapa dia tidak diberi benda perbendaharaan yang kaya raya? Atau dia diberi kebun yang banyak? Yaqul minha. Kenapa dia harus capek-capek cari rezeki, ke pasar, jual-beli? Ya kan itu maksud mereka ini. Kenapa susah-susah mencari makan? Kenapa kalau dia nabi, kenapa Allah tidak beli dia pesawat ladang luas, jannah ini, perkebunan yang luas, sehingga dari itu dia makan. Ya ini nanti dia bisa kos, apa, dan fokus dalam. Ini untuk mereka mengatakan. Jadi Rasulullah SAW hidupnya manusiawi biasa. Supaya membuktikan agama ini bukan hanya milik orang-orang yang kaya, orang mewah. Ajarannya adalah untuk semua orang. Kalau orang biasa bisa menjalankan agama, berarti orang yang lebih mewah bisa. Kalau tidak, nanti mungkin umat Rasulullah ketika Rasul punya mewah dan harta benda yang banyak, nanti umat tentu ya Rasulullah SAW bisa sholat malam begitu-begitu, uangnya sudah aman, tidak mikir rezeki, tidak mikir makan, bisa orang katakan demikian. Tapi Rasulullah SAW dengan sebab kekurangan itu tidak pernah membuat dia mundur dari dakwah, tidak pernah membuat dia mundur dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bagi seorang dai, prioritasnya adalah akhirat. Ya, tidak pernah kekurangan yang ada dalam diri Rasulullah SAW membuatnya enggan terlambat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita yang punya motor, yang punya mobil? Jangankan terlambat ke Masjid Salim, hadir ke Masjid Salim saja sungkan. Ini problem kita. Rasulullah SAW tidak pernah mundur. Kita mungkin di antara kita sekarang banyak yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, sebenarnya kisahkan Aisyah, sampai 2 bulan saja enggak makan, kecuali hanya korma sama air putih. Bayangkan, rumah beliau itu hanyalah 2 meter kali 2 meter. Kita sekarang, nah, gimana? Kalau seandainya ukuran ketakwaan itu adalah kekayaan, bukan. Rasul seorang orang hidup yang sangat sederhana, tidak pernah menghalangi hal itu dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak orang sekarang ini alasan malas hadir pengajian, sholat malam, capek bekerja, capek ini, waduh istirahat sekarang dulu, kan gitu ya. Kita sering beralasan adalah capek dalam memenuhi kebutuhan dunia, duniawi. Malas salat malam, malas hadis pengajian, ya kan? Dan seterusnya. Subhanallah. Inilah ikhwan, sebetulnya banyak yang harus kita renungkan. Bagaimana para sahabat, demikian pula. Tidak pernah kekurangan yang mereka, kekurangan materi yang mereka alami itu sebagai alasan untuk tidak mempelajari agama atau untuk mengamalkan agama, mengamalkan cara agama, apalagi berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu alasan. Baik. Karena kadang-kadang kita dalam berimpak, ya nantilah kalau sudah gaji saya naik, atau nantilah simpan saya sudah sampai sekian, masih tunda-tunda gitu ya. Takut kita, nanti ini SPP anak belum bayar dan seterusnya. Padahal kita tidak tahu ketika kita memberi, itu adalah memanggil rezeki. Maka setiap pagi malaikat turun, 2 orang mengatakan, Allah ma'ati mumfikan khalafah. Orang yang berimpak hari ini Allah beri ganti. Allah pasti ganti. Tak pernah Allah tidak mengganti. ya kan? Waktu mumsikan talafa. Orang yang kikir tidak berimpak, hancurkan hartanya, kata malaikat. Ini malaikat mendapat. Tapi ganti berimpak 100 ribu hari ini, besok pagi dapat 200 ribu. Bukan dari segi jumlah, tapi ganti yang paling unggul itu adalah keberkahan. Meskipun dalam saku uang 10 ribu, tapi nilainya sama dengan 10 juta. Buktinya apa? Seandainya bapak punya uang 10 juta, tapi gigi sakit, kena paru-paru, istri kanker, dan semacam-macam penyakit, berapa tahan itu uang 10 juta, pak? Satu minggu? Habis. Uang 10 juta kantong. Badan sakit, enggak sakit, sehat, makan enak, semuanya. Kesehatan yang luar biasa. Ini berkah dari harta. Keberkahan cari. Ada orang beli mobil yang mewah, baru dibeli, langsung tabrakan hancur. Tapi ada orang beli sepadar butut, ya kan, sudah ya di jalan rodanya itu goyang-goyang lutut kayak orang umur 60 tahun, tapi itu dibawa jualan-jualan bakso, tak pernah rusak. Apa yang itu? Berkah. Itulah yang berkah, Pak. Kita selama ini memandang rezeki itu adalah jumlahnya berkahnya. Tapi tidak tahan lama. Ada orang dapat sedikit, tapi bertahan dan berkah. Nah inilah yang susah, Pak. Yang diminta berkah, bukan jumlahnya yang banyak. Sebab itu yakinlah setiap apapun yang kita berikan, itu tidak akan pernah kita memberi yang berjanji memberi balas itu bukan orang miskin. Bukan zat yang miskin. Allah yang maha kaya. Yang ketika membalas amal kebaikan bukan satu kali satu. Satu kali berapa? Satu kali 10, satu kali 700 kali lipat, bahkan 70 ribu, bahkan 700 ribu, dan berlipat-lipat ganda. Nah ini kita selama ini segar, gak tahu gitu ya. Karena kita lebih banyak memfokuskan dari segi materinya. Banyak di sini diantaranya ada musawamat, menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya, agar Rasulullah berhenti dari berdakwah ini, seperti mereka tawarkan kalau engkau ingin jadi presiden, jadi pemimpin Arab, kami angkat sebagai pemimpin Arab. Kalau engkau ingin wanita tercantik, kami pilihkan dari wanita Arab. Kalau engkau ingin jadi orang terkaya, kami kumpulkan harta orang Arab. Yang penting kamu berhenti dari. Nah ini godaan ini bagi tokoh-tokoh politik, ya, bagi-bagi apa itu biasanya itu. Sudah kamu jangan ikut-ikut ke sana, saya beri segini apa kamu? Sudah. Kan gitu. Mau apa kamu? Dibangunkan rumah kamu, belikan mobil. Subhanallah. Ini godaan ini ada di alami Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita sekarang, kaum muslimin? Ya kan? Kadang-kadang diberi beasiswa belajar ke Amerika, ke Australia, lalu berubah pendiriannya dari Islam. Subhanallah, angan rendah nilai agama dalam kehidupan kita. Kemudian, mencela Al-Quran, dan terusnya targhib. Ini sudah masuk tadi, termasuk musawamat. Musawamat itu targhib. Yang musawamat itu begini. Katanya gini, musawamat yang dilakukan oleh mereka itu, musawamat itu tawar-menawar. Maksudnya gini, dia katakan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, kamu itu pergi ke berhala kami satu kali, kami juga pergi ke berhalamu satu kali. Kami ucapkan kepada kalian selamat Idul Fitri, tapi kalian juga ucapkan kepada kami selamat Idul. Itu. Kami bantu masjid, nanti kami bangun gereja, kalian juga. Teori ini dipakai sekarang dengan istilah toleransi. Umat Islam memiliki toleransi, tapi dalam batas-batas yang dibolehkan oleh, bukan dalam masalah akidah. Pertama-tama, Islam mengucapkan Natal, itu bukan mereka tidak bertoleransi, tapi ada mereka yang tidak membolehkan. Tapi bukan berarti mereka tidak. Jadi, dengan seperti ini, dalam mengukur hidup bertoleransi sama umat berbeda ada agama. Tapi aneh sebagian kelompok Islam ini. Dengan toleransi, sesama muslim menghabisi. Saya enggak pagi berpikir itu gimana. Kok bisa? Itu kan mau diundang ke gereja, ceramah di gereja, mengucapkan ini, dan pokoknya membela non-muslim mati-matian ketika orang Islam dijelek-jelekan. Nabi SAW ketika itu langsung dijawab oleh Allah SWT, lakum dinukum waliyadin, dan juga kutip kafirun, la abudu ma ta'budu wa la antum ta'budu nama abud. Ini, kuliah kafirun, la abudu ma ta'budu wa la antum abidu nama abud. Katakan, ya, kalau orang kafir itu, maaf, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak berhak menyembah apa yang sembah kalau kalian belum masuk Islam. Tujuan mereka tadi kan gitu. Kami tetap dalam agama kami, nanti kami juga menyembah Allah. Ini gak bisa dicampur aduk antara agama musyrik dengan tauhid. Nah ini, tadi kalau kita bahas ini kan panjang masalah ini. Ini terjadi di masa Islam dan juga terjadi di zaman sekarang ini. Kemudian i'tidak jasadi, langsung menyakiti fisik Rasulullah SAW. Ini terjadi. Dan ini dialami oleh saudara-saudara kita sekarang di Birma, dialami oleh saudara kita di Afrika Tengah, dan seterusnya, ya. Dengan menyiksa seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir, itu mereka siksa fisiknya, bunuh dan semacamnya, intimidasi secara fisik, mental semuanya. Ini dialami oleh sahabat. Namun pelajaran yang kita ambil di sini, itu tidak pernah membuat mereka dari keimanan. Walaupun itu pedang di leher mereka. Subhanallah, saya melihat sebuah video di Afrika Tengah itu, Pak. Orang Islam dibariskan. Ini ada galian, kuburan, gitu ya, lubang yang sudah itu. Disembeli satu-satu. Mereka ngantri, Pak. Ngantri! Disembeli oleh orang-orang Nasara. Apa yang membuat dia situ? Nggak pernah dia mau pindah agama. Subhanallah. Itu kematangan iman yang luar biasa. Nyaksikan temannya di hadapannya dia. Bagaimana yang saudara-saudara kita di Burma, demikian pula. Mereka disiksa, ada yang dibakar, ada yang dimacam-macam. Hal itu tidak pernah mereka mau keluar dari Islam. Harga mati bagi mereka keimanan. Karena bagi mereka dunia ini singkat. Ya, tetapi akhirat adalah hal yang kekal. Penderitaan di dunia tidak akan ada sedikit pun bila dicelupkan ke dalam surga. Makanya sebutkan dalam hadis, didatangkan dengan orang yang paling menderita hidup di dunia, lalu dicelupkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga sebentar saja. Hal ra'aita ba'san qat, apakah engkau pernah menderita, mengalami kesedihan sekali sedikit pun? Lupa nikmat yang pernah menderita selama itu, lupa. Enggak pernah, ya Rob. Padahal dia di dunia orang yang paling tersiksa dan menderita. Tapi hanya dimasukkan ke surga sebentar, lalu ditanya Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau pernah menderita? Enggak pernah. Lalu sebutkan hadis itu, didatang kepada orang yang hidupnya senang, tenteram, mewah, dicelupkan satu celup ke dalam neraka, lalu ditirakan, haraita khairan qat, apakah engkau pernah mengalami kebaikan dalam hidupmu? Dikatakan, enggak pernah. Maraitu qatun, padahal selama di dunia hidupnya itulah. Enggak ada bandingan penderitaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, itu enggak ada bandingan. Nah itulah yang membuat mereka itu, ya, kekuatan iman mereka, cuman yang dialami oleh para sahabat kita, tidak pernah bergeser sedikitpun keyakinan dari apapun yang dihadapkan kepada mereka. Ini keistiqomah mereka dalam beriman. Kemudian, ta'zim wali dan seterusnya, masa ini banyak nih, banyak ngazab-ngazab, ini banyak contohnya Bilal, Yasir, dan seterusnya. Kemudian, orang-orang lemak, banyak di sini faedahnya karena waktu saya diburu ini, ya. Kemudian terakhir yang kita sebut adalah baikot. Ini baikot yang pernah 3 tahun Rasulullah SAW di baikot, tidak boleh jual beli, tidak boleh apa-apa dengan orang Rasulullah SAW, dan yang ikut di dalam syu'ab, dalam tempat yang dikepung Rasulullah SAW, tidak boleh jual beli itu termasuk keluarga Bani Hashim yang tidak beriman sekalipun, termasuk Abu Talib, ikut menderita bersama Nabi SAW karena sudah bikin perjanjian yang digantung di Ka'bah, tidak boleh menikah, tidak boleh memberikan apa-apapun saja. Ya, tidak boleh jual beli, tidak boleh apa. Sampai dicerita dalam kisah itu, Rasulullah SAW apa? sampai para sahabat pun memakan daun kayu. Bahkan di antara sahabat ada mengatakan ketika dia buang air kecil malam, tahu terinjak sesuatu oleh dia di atas, di bawah telapak kakinya, dimakan oleh dia karena lapar itu. Dan dia tidak tahu apa yang dia makan sampai hari ini katanya. Sampai di antara mereka ada yang makan kulit-kulit binatang. Kulit binatang itu mereka taruh di atas pasir yang panas, lalu mereka apa haruskan, lalu disiram dengan air, lalu mereka makan. Itu penderitaan yang tersapa dalam bertahan iman mereka. Saya kira di antara kita belum pernah sampai mendekati apa yang dialami oleh Rasul para sahabat dalam mempertahankan imannya. Apakah kita tidak bersyukur sampai di mana ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hanya diejek sedikit oleh tetangga dan seterusnya, kita merasa sudah tidak kuat lagi menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita jelaskan, walaupun sebetulnya banyak poin-poin yang memang kita lewati ya, tapi poin-poin penting insyaallah yang kita sebutkan karena ada waktu tanya jawab, kami persilakan ya. Untuk ada jika hal yang bisa kami jawab, kami akan jawab. Yang tidak, kita undur jawabannya atau ditanya kepada ustaz yang lain. Demikian.